bangun ngintut. Sabar ma. Cari kemana sana biar kalian duit. Iya ma, iya ma. Hey bro, you made this. Gue pengen punya cewek cantik, yeah. Badannya tinggi, bulu matanya lentik, tapi apa daya cantik, yeah. Motorku cuma Honda Revolving, hey. Ketikung Vespa, yeah. Ketikung Vespa, yeah. Ketikung Vespa, yeah. Ketikung Vespa, let's go. Ketikung Vespa, hey. Ketikung Vespa, uh-huh. Ketikung Vespa, yeah. Ketikung Vespa, yeah, yeah, yeah. Ketikung Vespa, bam, bam, bam. Ketikung Vespa, vroom, vroom. Ketikung Vespa, hey. Vroom, vroom. Ketikung Vespa, ketikung Vespa, ketikung Vespa, ketikung Vespa, let's go. Ketikung Vespa, hey, ketikung Vespa. Motor Italia, ya, rodanya dua. Pengen Anselma, oke. Pakai Revo, ya, ya. Pakai Revo, ya, ya. Pakai Revo, ya, ya. Pakai Revo, ya. Saat Revo ku gas 300 km per jam. Balon speedonya getar-getar. Buat hancatmu getar. Hey, gua pengen Vespa. Tapi bawa gua udah gede. Gua mau minta ke siapa? Hey, nyari kerjaan sana sini. Gaji UMR lagi. Nabung enggak kebeli. Mending gua main judi. Makannya garam nasi. Gimana mau bergizi? Pengen makan pakai sushi. Habis tuh minum JD. Menghayal sangat tinggi. Dapat bansos Indomie, Indomie. Menghayal sangat tinggi. Hai, pengen punya pacar selebriti. Vespa ke berspak bor. Hujan bajumu kotor, yeah. Mending sama gua aja. Naik Revo Fit berdua. Ku memang gak bisa buat kamu makan wagyu. Dompetku sisa uang 20 ribu. Tapi aku bisa traktir kamu kopi hitam sama rokok filter sebungkus. Ketikung Vespa, ketikung Vespa, ketikung Vespa, ketikung Vespa, ketikung Vespa.